Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Kita bersyukur menyanjung dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah terus limpahkan kepada kita. Meskipun di tengah-tengah ujian besar yang Allah turunkan saat ini berupa wabah, namun ini semua tidak kemudian menyurutkan kita, tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, memperdalam ilmu, menggali mutiara-mutiara yang terpendam dalam kitabullah dan sunnah Rasul Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat ini. Dan Allah azza wa jalla selalu menanamkan dalam kalbu kita kecintaan kepada ilmu. Sungguh barakallahu fikum, jalan ini adalah jalan yang besar, jalan yang lapang, yang akan bisa mengantarkan kita kepada jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fi din, ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu pembahasan syarah hadis Jibril di ta'lim ad-din. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sekian rangkaian perkara-perkara yang wajib kita imani terkait dengan yaumul akhir. Dan Dan dalam pertemuan sebelumnya telah kita singgung sedikit tentang kewajiban beriman terhadap as-sirat, adanya jembatan, di mana jembatan tersebut adalah sebuah jembatan yang terbentang di atas jahannam. Kaum muslimin akan melewatinya untuk bisa sampai ke jannah sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, di antara sekian hadis melengkapi hadis yang sebelumnya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wa tursalul amanat war rahim." Maka diutuslah amanah, sifat amanah, dan ar-rahim, yakni silaturrahim, tali persaudaraan. Fataqumani jambat yassirat yaminan wa shimalan, maka keduanya berdiri pada dua sisi sirat, dua sisi jembatan, di kanan dan kiri. Wa yamurru awwalukum kalbarqi, maka lewatlah orang pertama atau rombongan pertama dari kalian seperti kilat. Kata beliau, aku berkata, bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ayyu syai'in kamarril barqi, seperti apa kecepatan kilat itu? Atau orang yang melewatinya seperti kecepatan kilat? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, awalam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati aini. Tidakkah kalian melihat kepada kilat bagaimana dia pergi dan kembali, yakni dia mengeluarkan kilat dalam kejapan mata, sekejap. Maka seperti itulah rombongan pertama barakallahu fikum yang mereka melewati sirat yang disebutkan dalam sebagian hadis bahwa sirat ini lebih tipis daripada helai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Lalu kemudian ada orang yang melewatinya seperti kecepatan angin. Kemudian ada yang melewatinya seperti terbangnya burung. Dan ada seperti orang yang berlari kencang. Tajri bihim a'maluhum, akan berjalan atau berlari bersama mereka ini amalan-amalan mereka. Wa nabiyukum qa'imun 'ala shirath, sementara nabi kalian berdiri di hadapan shirath sembari menyatakan, Rabbi salim salim ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Hatta ta'diz a'malul ibad, sampai amalan hamba itu melemah. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa, hingga datang seseorang dan tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan kecuali harus dengan merayap. Kata beliau, wa fi hafati as-sirat kalalib mu'allaqah, dan pada dua tepi atau dua sisi jembatan tersebut ada besi-besi pengait. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi, di mana besi-besi penyambar itu diperintahkan untuk menyambar dan mengambil siapa yang Allah perintahkan untuk disambar dan dijerembabkan ke dalam an-nar. Wa makhdusun najin wa makhdusun finnar, ada orang yang ditarik kemudian selamat dan ada yang didorong dan terjerumus ke dalam an-nar. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan dengan seksama hadis yang kita baca dalam riwayat Muslim tadi, beberapa penggalan menyebutkan kepada kita tentang perkara-perkara penting. Di antaranya adalah bagaimana sifat amanah itu, sifat kejujuran, ternyata barakallahu fikum membawa keberkahan besar bagi pelakunya. Akan memberi syafaat kepada dia. Sebagaimana pula ar-rahim, tali silaturrahim, tali persaudaraan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyebutkan tentang hakikat orang yang menyambung tali silaturrahim bukanlah orang yang berbuat baik kepada kerabatnya ketika kerabatnya tersebut berbuat baik kepada dia. Tetapi hakikat orang yang menyambung tali silaturrahim adalah man idza quti'at rahimuhu wasalah. Orang yang bila tali silaturrahimnya diputus, maka dia menyambungnya. Itulah hakikat orang yang menyambung tali silaturrahim. Dan hadis ini barakallahu fikum menggambarkan pula tentang tingkatan-tingkatan manusia dalam proses melewati shirath untuk bisa sampai ke jannah. Yang ternyata barakallahu fikum kecepatan mereka dalam melaluinya ada yang seperti kilat, ada yang seperti na'am barakallahu fikum angin yang bertiup kencang, ada yang seperti burung yang terbang, seperti kecepatan orang, ada yang seperti berlari dengan kuda yang begitu cepat. Sampai ada yang harus merangkak. Itu semua bukan kembali kepada kemampuan kita ketika berlari di dunia lah. Tidak ada hubungan dengan itu semua. Jangan beranggapan kalau saya kemudian lumpuh berarti saya tidak bisa berlari, tidak bisa berjalan untuk melewati shirath. Lah, hubungannya bukan dengan itu. Hubungannya adalah dengan amal saleh yang dulu kita lakukan ketika di dunia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai amalan hamba melemah. Jadi seakan-akan gambarannya adalah bahwa amal saleh yang kita kerjakan di dunia ibaratnya barakallahu fikum seperti baterai. Lihatlah misalnya seperti gambaran tentang baterai HP kita. Nah, semakin melemah baterainya semakin susah bicara. Kalau sudah baterainya habis ya sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman, bukan dalam rangka menyamakan lah, tapi dalam rangka mendekatkan pemahaman kita. Sehingga ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka sekarang inilah kesempatan kehidupan dunia, inilah yang mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari-hari kita itu terbagi menjadi tiga. Hari kemarin, hari ini, dan esok. Hari kemarin sudah kita lalui dan tidak mungkin bisa kembali lagi. Tidak mungkin bisa kita tarik kembali. Sementara hari esok, belum tentu kita ketemu dengan hari esok. Berarti barakallahu fikum yang kita miliki adalah hari yang kita sekarang sedang berada padanya. yang memberikan pesan bahwa hendaknya benar-benar kita menjaga dan memanfaatkan apa yang sedang kita miliki saat ini, apa yang sedang kita hadapi saat ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Suatu karunia yang luar biasa yang dimiliki manusia adalah kesempatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam sampai pernah mengingatkan kepada sahabat dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah mengingatkan tentang pentingnya nikmat itu. Nikmat sehat dan waktu luang agar benar-benar kesehatan dimanfaatkan, waktu luang dimanfaatkan sebelum menyesal. Kenapa dulu tidak saya manfaatkan? Kenapa dulu saya tidak bersujud dengan satu kali sujud saja kepada Allah? Akan tetapi, barakallahu fikum, ketika ajal telah menjemput, yaumul qiyamah sudah tegak, penyesalan tidak akan mungkin berguna bagi kita. Kalau kita mau menyesal, maka menyesallah mulai dari sekarang, detik ini. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan sebuah ayat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti akan mendatanginya. Terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna wariduha, mendatanginya, dhamir ha di sini, apakah kembalinya kepada sirat ataukah kembalinya kepada an-nar, kepada neraka. Al-muhim, sebagian mufassirin menyatakan kembalinya kepada neraka. Oh, tidak ada siapapun di antara kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Dan sebagian yang lain menyatakan kembali kepada sirat, bahwa tidak ada siapapun di antara kalian kecuali pasti akan melewati as-sirat. Maka ini adalah ketetapan yang ditetapkan Allah. Lalu kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang zalim berlutut padanya. Dia tidak sanggup melanjutkan perjalanannya. Berlutut dia. Na'udzubillah. Dan Allah Ta'ala dalam ayat ini menyinggung tentang orang-orang zalim. Maka berhati-hatilah dari tindak kezaliman, barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, salafun as-salih rahimahumullah, mereka benar-benar takut dengan ayat semisal ini. Sebagian mereka gemetar dan sampai sulit untuk memejamkan mata ketika membaca ayat ini. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Sebagian mereka ditanya dan mereka menangis terisak-isak dengan ayat ini. Apa yang membuat Anda menangis, wahai imam? Maka beliau menyatakan bahwa kita mendapatkan berita dari Allah bahwa kita pasti akan melewati as-sirat, melewati jembatan, sementara kita tidak mendapatkan kepastian dari Allah bahwa kita akan bisa melewatinya dengan selamat. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Oleh karena itu, ausi nafsi wa iyyakum. Ana wasiatkan pertama kali dan secara khusus kepada ana pribadi dan kepada saudara-saudaraku semua yang aku cintai karena Allah. Mari manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sungguh, Yaumul Qiyamah adalah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan qalbu salim. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, perkara lain yang wajib kita imani terkait dengan yaumul akhir adalah al-imanu bisyafa'at, beriman terhadap syafa'at yang telah datang penyebutannya dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, penetapan tentang adanya syafa'at, baik itu dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Syafaat ada beberapa macam. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan ada beberapa jenis syafaat yang sifatnya umum bagi kaum mukminin. Termasuk pula para malaikat bisa memberi syafaat. Di antara syafaat khusus yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul uzma. Asy-syafa'atu al-'uzma, syafaat yang agung, atau terkadang disebut dengan asy-syafa'atul kubra, syafaat yang besar. Ini adalah jenis syafaat untuk melepaskan ahlul mauqif, manusia yang berada di padang mahsyar yang mereka barakallahu fikum mendapatkan luar biasa keberatan, kepayahan di mauqif. Pada hari itu matahari Allah dekatkan dengan jarak 1 mil. Mil ada 2 makna padanya disebutkan para ulama. Ada yang menyatakan atau makna pertama adalah alat untuk bercelak mata. Atau mil al-masafah, jarak. Kurang lebih sekitar 1,6 kilo jarak 1 mil. Maka matahari didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Jarak yang sangat-sangat dekat. Sekarang kita tidak tahu berapa jarak matahari dari atas kepala kita ketika kita berada pada teriknya matahari, bisa semaput kita. Yang seandainya saat ini Allah tabaraka wa ta'ala mendekatkannya lebih 1 jengkal melebihi yang sudah Allah tetapkan saat ini, kita semua bisa hangus. Namun di hari itu Allah akan mendekatkannya sampai sedekat 1 mil. Manusia berkeringat, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringat tersebut. Bukan keringat biasa. Keringat yang sekali lagi barakallahu fikum menggambarkan tentang keadaan dan kadar amal kita masing-masing. Terik panas yang luar biasa. Namun dalam sebagian hadis, dalam sebagian dalil, kita pun tahu bahwa di saat manusia merasakan panas yang sangat menyengat, ternyata ada orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan naungan kepada mereka. Allah berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan antum sudah tahu, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Fabarakallahu fikum, dengan kondisi kepayahan yang sangat ini, maka manusia berharap, berandai-andai, duhai kiranya ada yang datang menghadap kepada Allah, minta syafaat kepada Allah, agar kita bisa selamat dari beratnya kondisi ini. Manusia datang kemudian kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan menyatakan, ya Adam, anta abul bashar, engkau bapaknya manusia. Datanglah kepada Allah minta syafaat agar manusia dihisab atas amalannya. Nabiullah Adam meminta udzur. Aku tidak berhak atasnya. Beliau malu untuk minta syafaat kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas kesalahan yang pernah beliau lakukan. Datanglah kalian kepada Nuh alaihi salam. Awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard, rasul pertama yang Allah utus ke penduduk bumi. Manusia pun datang kepada Nabiullah Nuh alaihi salam kemudian menyampaikan permohonan mereka. Nuh pun meminta udzur. Merasa malu kepada Allah dan merasa tidak pantas minta syafaat kepadanya atas kesalahan yang pernah beliau lakukan. Datang kalian kepada Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, pemimpin ahli tauhid. Ternyata juga Ibrahim meminta uzur, merasa tidak pantas meminta itu kepada Allah atas kesalahan yang pernah beliau lakukan. Datang kalian kepada Musa alaihi salam, Kalimur Rahman, seorang rasul, seorang nabi yang Allah telah mengajaknya bicara dan Allah berikan kepada kitab Taurat yang Allah tulis dengan tangannya. Nabi Musa juga memberikan jawaban yang sama. Merasa malu atas kesalahan yang pernah beliau lakukan. Namun yang harus difahami adalah bahwa para anbiya wal mursalin tersebut atas kesalahan yang pernah dilakukan telah bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubat mereka, bahkan mereka lebih baik dan lebih afdal dibandingkan sebelum mereka melakukan kesalahan setelah Allah menerima taubat mereka. Khalifidin azzakumullah. Lalu diarahkan datang kepada Nabiullah Isa. Namun kemudian Isa alaihissalam mengarahkan manusia datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka berlakulah syafaat. Asy-syafa'atul 'uzma, syafa'at yang besar. Yang dengan syafa'at ini, dan inilah yang dikatakan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Kedudukan dan posisi yang Rasulullah dengannya disanjung dan dipuji oleh manusia pertama sampai manusia terakhir, sejak Nabiullah Adam sampai manusia terakhir yang hari kiamat tegak kepada mereka. Rasulullah dipuji karenanya. Menampakkan kadar kedudukan Nabi kita alaihi salatu wassalam di hadapan seluruh umat manusia setelah sebelumnya mereka datang kepada para nabi dan para rasul, bahkan rasul-rasul ulul azmi. nampaklah kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah al-maqam al-mahmud yang kita dianjurkan untuk berdoa ba'dal adzan, setelah adzan, dengan sebelumnya bersalawat, kemudian memintakan al-wasilah bagi Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Orang yang membaca doa ini memintakan wasilah untuk Rasulullah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akan al-wasilah wal-fadilah bagi beliau, dan setiap orang berharap untuk mendapatkan syafaat. Maka Rasulullah datang menghadap kepada Allah, tersungkur bersujud di hadapannya, menyampaikan puji-pujian yang hanya berhak bagi Allah tabaraka wa ta'ala, sampai kemudian Allah menyatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, kul yusma' wasal tu'ta isfa' musyafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berucaplah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, minta syafaat engkau akan diberi syafaat. Subhanallah, ada sebuah poin penting yang harus kita pahami dan kita perhatikan. Sebagaimana yang telah disebutkan tentang syarat syafaat, bahwa syafaat itu syaratnya ada dua. Satu, adanya izin dari Allah terhadap orang yang akan memberi syafaat, dan yang kedua, ridha Allah bagi orang yang diberi syafaat. Dan yang Allah ridhai untuk diberi syafaat dari poin yang kedua atau syarat yang kedua adalah ahlu tauhid, bukan ahlu syirik. Bukan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, menjadikan tandingan bagi Allah, berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, dan sebagainya. Dan poin yang pertama adalah adanya izin dari Allah. Rasulullah saja tidak serta-merta memberikan syafaat bagi ahlul mawqif. Barulah beliau memberi syafaat setelah Allah berikan izin kepadanya dengan menyatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Kul yusma', berkata engkau akan didengar. Wasal quqa, minta engkau akan dikasih. Wasfa' tusyafa', minta syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka di sini menunjukkan ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, tentang batilnya keyakinan orang-orang yang suka bergantung kepada kuburan, dan orang-orang yang menganggap kewalian, orang-orang yang mereka anggap sebagai wali, bahwa katanya mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Sebagaimana pula alasan kaum musyrikin dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk minta langsung kepada Allah, jangan menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai perantara, yang mereka jawab adalah haulai syafa'ata indallah, mereka memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini semua batil. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ini jenis syafaat pertama yang khusus bagi Rasulullah. Yang kedua adalah syafaat untuk memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah. Karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'a. aku manusia pertama yang memberi syafaat di surga. Dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Sudah berlalu penjelasan. Ketika barakallahu fikum ditampakkan kepada nabi jumlah yang besar, atau sebelumnya ditampakkan seorang nabi yang ada pengikutnya dua atau tiga orang, ada seorang nabi yang pengikutnya cuma satu, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, lalu ditunjukkan seorang nabi yang bersama dia ada pengikutnya seperti lautan manusia. Umat-umat yang besar, yang ternyata itu adalah umatnya Nabi Musa AS, lalu ditunjukkan kembali jumlah yang lebih besar dibandingkan itu, dan dikatakan ini umat Nabi Muhammad. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis Muslim juga Rasul menyatakan, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumil qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Wa ana awwalu man yuqri'u babal jannah. Aku orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dan beliau menyatakan, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta untuk dibukakan kepada penjaga pintu surga. Maka berkatalah penjaganya, siapa engkau? Maka Rasul menyatakan, aku Muhammad. Maka dia berkata, sang malaikat penjaga tadi menyatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga sebelum engkau masuk ke dalamnya. Maka Rasulullah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, Rasulullah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, dan umat beliau mengikuti beliau di belakang, maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk para orang yang mendapatkan taufik untuk istiqamah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Naktafi bi hadha al-miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.